محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an wa khalaqal insan wa awdaha lana al-bayan wa awda'a fina ma'anil iman wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. الملك القدوس الديان وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد ولد عدنان اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ونبينا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه أرباب الصدق والعرفان وتابعين لهم بإحسان إلى يوم وضع الميزان أما بعد حضرات المحترمين para asatidz, para sesepuh, para orang tua yang hadir di malam mulia ini, malam kedua Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Mukarram Fadilatul Ustaz Ma'mun Syarbani, semoga Allah taala panjangkan umur dalam sehat wal afiat. Mukarram Fadilatul Ustaz Ahmad Zarkashi Hussein, mudah-mudahan panjang umur dalam sihatul afiat. Dan para sesepuh yang hadir bersama kita banyak di sini, semoga orang tua kita semua yang hadir dipanjangkan umur dalam sihatul afiat dan kuat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada pernah henti memberikan kita rizki, rizki zahir dan rizki batin, memberikan kepada nikmat kita kepada kita nikmat, nikmat zahir dan nikmat batin. Dan termasuk nikmat yang Allah telah limpahkan kepada kita di saat-saat ini adalah nikmat berjumpanya kita dengan Sayyidus Syuhur, dengan bulan termulia dari 12 bulan yang ada, yaitu bulan Ramadhan Al-Karim. Dinamakan Al-Karim seakan-akan ia adalah seorang atau sosok yang begitu banyak memberikan kepada orang lain, yang begitu dermawan, memberikan ini, memberikan itu. Dan Ramadhan pun banyak memberikan kita hal, memberikan kita keberuntungan, bukan cuma yang zahir tapi juga yang batin, memberikan kita pahala dan menghindarkan kita banyak dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bulan yang memberikan kita banyak keberuntungan seperti bulan Ramadan. Maka dinamakanlah bulan Ramadan ini dengan Ramadan Al-Karim, Ramadan yang begitu banyak pemberiannya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, semalam telah lewat dan meninggalkan kita satu malam yang disebut dengan malam nadhrah. Saya namakan malamnya malam nadhrah karena di malam kemarin, malam pertama bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala melihat dan memandang kepada hambanya dengan pandangan rahmat, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Kata Rasul dalam hadis, "U'tiyat ummati fi syahri Ramadan khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli." Kata Rasul dalam hadis ini, ada lima perkara yang diberikan Allah di bulan Ramadan kepada umatku, enggak sama sekali Allah berikan kepada nabi yang sebelumku. Cuma kita yang dikasih lima perkara ini. Nabi Musa umatnya enggak dapat. Nabi Ibrahim enggak dapat. Nabi Isa pun yang disebut Ruhullah enggak dapat umatnya. Kita cuman yang dikasih ini. Disebutkan oleh beliau lima perkara banyak. Yang pertamanya, amal wahidatu, adapun yang pertama kata beliau, "Innallaha yanzuru fi awwali lailatin min Ramadan ila ibadihi." Sungguhnya Allah Ta'ala melihat kepada hamba-hambanya di malam pertama bulan Ramadhan. Faman nazarallahu ilaihi lam yu'adzibuhu abada. Dan barang siapa yang dipandang oleh Allah Ta'ala di malam pertama bulan Ramadhan, maka Allah Ta'ala tidak akan azab dan tidak akan siksa dia selama-lamanya. Allah Ta'ala mutlak mengatakan enggak diazab dunia apa di akhirat. Ya, ketika Allah Ta'ala mengatakan mutlak enggak diazab, arti diazab enggak di dunia, enggak di akhirat. Itu malam kemarin lewat sama kita, udah habis, pergi dan gak bakalan kembali. Ya untung kalau Allah Ta'ala berikan kita umur panjang sampai bulan Ramadan yang akan datang, kita dapetin lagi tuh malam. Tapi Allah punya kehendak, jika lo dia berkehendak kita gak lagi menemui bulan Ramadan yang akan datang, maka malam pertama bulan Ramadan kemarin malam terakhir. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Itu malam kemarin Allah melihat kepada semua hambanya yang beriman, yang dilihat sama dia dengan pandangan rahmatnya, maka beruntung sama sekali, betul-betul beruntung. Lalu setelah malam yang pertama, ini malam kedua, apa yang dilihat oleh Allah di malam kedua? Di dalam hadis riwayat Imam Tabrani dari Sayyidina sahabat yang mulia Sayyidina Abdullah bin Samit, dikeluarkan hadis ini oleh Imam At-Tabrani. Rasul mengatakan dalam hadis tersebut, "Atakum Ramadan." Datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul barakah, bulan berkah. Fihi khairan yughashshikumullah. Di dalam bulan Ramadan itu ada kebaikan di mana Allah Ta'ala melimpahkan kebaikan itu kepada kalian. Yunzilur rahmah wa yahuttu ankumul khotaya. Allah Ta'ala turunkan kepada kalian rahmat, dan Allah Ta'ala hapus dari kalian kesalahan dan dosa. Wa yanzurullahu ila tanafusikum. Dan Allah Ta'ala melihat kepada berlomba-lombanya kalian dalam kebaikan. Itu yang dilihat Allah di malam-malam Ramadan selain malam pertama. Di malam pertama khusus Allah Ta'ala melihat kita dengan pandangan rahmat. Di malam kedua yang Allah Ta'ala lihat kepada kita, dan seterusnya berlomba-lombanya kita ketika di dalam bulan Ramadan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasul mengatakan dalam hadis ini, setelah beliau mengabarkan Allah melihat perlombaan kita. Ini kan di bulan sekarang ini ada perlombaan juga yang lain nih. Perlombaan yang untung dunia kagak, untung akhirat kagak. Ya, bahkan untuk sebagian orang mencelakakan di dunianya. Ya kalau sebab perlombaan itu digagal sholat, karena ada orang Islam. Kalau sebab di perlombaan itu dininggalkan sholat terawih, nah rugi. Dapat apa-apaan dari mereka kagak, dapat keberuntungan juga enggak. Tapi perlombaan yang dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, yang ada di antara kita, menguntungkan kita dunia, menguntungkan kita di akhirat. Ketika Allah Rasul mengabarkan demikian kepada kita para hambanya, lalu beliau mengatakan, fa'arullaha min anfusikum khaira. Maka perlihatkanlah kepada Allah dari diri-diri kalian kebaikan kalian. Cari muka sama Allah gitu. Kata Rasul, ayo cari muka sama Allah. Kalau kita ibadah, kita cari muka sama orang, pahala hilang. Tapi kalau kita ibadah cari muka sama Allah Ta'ala, pahala tetap dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di akhir di hari kiamat nanti, orang-orang yang melakukan ibadah jihad, yang melakukan ibadah baca Quran, yang melakukan ibadah sholat, tapi ibadah itu dilakukannya dengan tanpa ikhlas, mereka minta sama Allah Ta'ala nanti dari akhirat, dari kiamat, minta sama Allah Ta'ala upah. Yang satu bilang, ya Rabbi mana pahala jihadku? Yang satu bilang, yang baca Quran, ya Rabbi mana pahala qiraatul Quranku? Yang satu bilang, mana pahala salatku ya Allah? Dan Allah Ta'ala maha tahu dengan hati, isi hati mereka ketika mereka ibadah di dunia. Bermaksudnya kata Allah Ta'ala, kalian orang yang berjihad, engkau berjihad supaya dikatakan bahwa engkau orang yang pemberani, maka ambil upahmu dari mereka. Orang yang baca Quran, engkau membaca Al-Quran untuk dikatakan sebagai orang yang qari, yang pintar baca Al-Quran, ambil upahmu dari mereka. Orang yang sholat, engkau sholat untuk dikatakan bahwa engkau banyak ibadah, maka ambil ibadah pahalamu dari mereka. Tapi kalau kita memamerkan pahala kepada Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pahala kita enggak hilang. Farullah min anfusikum khaira, kata Nabi. Perlihatkan kebaikan kita kepada Allah di bulan ini. Allah senang melihat hambanya beribadah berlomba-lomba. Yaitu baca Quran dalam satu hari satu juz, dengar temannya satu juz, bisa ini bisa dua juz, kejar dua juz. Dan begitu beliau mengatakan tentang pandangan Allah di malam-malam Ramadan kepada kita. Berlomba-lomba kita dalam kebaikan dan Allah Ta'ala melihat perlombaan kita ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, para sahabat karena sebab didikan Sayyidina Muhammad SAW, mereka itu hidup dalam kehidupan mereka, dalam kelompok mereka, dalam masyarakat mereka, selalu berlomba satu dengan yang lain dalam ibadah. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, disebutkan bahwa seorang fuqara dari muhajirin datang kepada Rasul. Fuqara itu sekelompok orang fakir, bukan satu orang, sekelompok orang fakir. Kita tahu sendiri di dalam kalangan muhajirin di kota Madinah ada orang-orang yang disebut dengan ahlu suffah, jumlahnya 80 orang kurang lebih. Siapa ahlu suffah ini? Ahlu suffah adalah para muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Mereka enggak punya rumah di Madinah, tidurnya di emperan masjid Nabi, tidurnya di emperan pinggir-pinggir begitu tuh. Adapun ruang utama dibuat untuk sholat, mereka tidur di situ di emperan. Mereka disebut ahlu suffah karena menempati emperan masjid. 80 atau 70 orang jumlah mereka itu para sahabat Nabi, mereka fuqara. Datang sekelompok fuqara ini muhajirin kepada Rasul. Ya Rasulullah, katanya, wahai Rasul, zahaba ahlu dzur bil ujur. Itu orang-orang kaya banyak udah dapat membawa pahala, banyak punya pahala. Yusallun kama nusalli wa yasumun kama nasum. Mereka sholat seperti kita sholat, mereka puasa seperti kita puasa. Itu orang-orang kaya, kata orang-orang yang fuqara ini. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim, dan mereka bersedekah dengan harta-harta lebih mereka. Orang-orang fakir kan gak punya harta lebih, jadi mereka gak bisa sedekah. Orang-orang kaya itu banyak hartanya, lebihnya banyak, mereka bisa sedekah. Orang yang fukara iri sama mereka karena orang yang fukara ini gak bisa sedekah, mereka bisa sedekah. Itu irinya fukara di zaman Rasul. Lalu Rasul ngelihat fukara ini dengan pandangan rahmatnya, saya kesian ini umatku, fukara gak bisa sedekah, pengen orang fakir ini gak ketinggalan pahala dari orang-orang kayanya. Jangan sampai jadi nanti pikiran mereka, jangan sampai di sorga yang fukara, yang agnia, yang kaya derajatnya tinggi di sorga, kita karena nggak bisa sedekah, orang yang fukara ada di bawah. Mereka nggak mau seperti itu. Maka Rasul katakan kepada mereka, awala adullukum ala syai'in in fa'altumuhu tudrikuna man sabakakum wa tusbiquna man ba'dakum. Kata Rasul, apakah kalian mau aku tunjukkan sesuatu? Jikalau kalian lakukan itu, kalian akan mengejar orang-orang yang mendahului kalian. Mendahului kalian dalam apa? Mendahului kalian dalam derajat. Wa yasbiquna man ba'dakum, dan kalian akan melewati jauh orang-orang yang setelah kalian. Wala ya Rasulullah, mereka bilang senang mereka akan diberikan Rasul ilmu yang bisa membuat mereka ngejar orang-orang yang mendahului mereka dalam pahala, dalam derajat. Maka kata Rasul, tusabbihuna 33 wa tukabbiruna 33 wa tuhamiduna 33 min kulli duburi shalah. Setiap habis salat tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali yang biasa kita kerjain tuh. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali semuanya. Mereka senang udah bawa ilmu nih. Orang-orang kaya belum tahu di saat itu. Tapi karena sahabat, mereka punya kebiasaan, mereka punya tabiat rakus terhadap ilmu. Enggak kayanya, yang enggak si kayanya, enggak si miskinnya, semuanya rakus terhadap ilmu. Kita ketika para fuqara dapat ilmu tersebut dari Rasul, lama kelamaan orang-orang kaya pun tahu akhirnya. Ya, orang kaya pun kemudian ngamalin hal yang sama. Fuqara tahu, orang-orang kaya ngamalin juga. Ya artinya kita sama-sama dapat pahala, tapi dia ada kelebihannya, dia bisa sedekah, punya harta lebih. Ngadu lagi sama Rasul. Ya Rasulullah, orang-orang kaya pernah ngamalin sama kita. Lalu Rasul bilang apa? Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu adalah karunia Allah. Allah berikan kepada orang yang dikehendakinya. Ya, satu diciptakan kelebihan, satu diciptakan kekurangan. Artinya dalam hal ini para sahabat berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan itu ada di kalangan mereka, dan Allah Ta'ala inginkan dari kita di bulan Ramadan seperti itu. Allah ingin seperti itu. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala katakan wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannatin arduha samawatu wal ard, dan bersegeralah untuk menuju ke sorga Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Bersegera menuju sorga artinya lomba-lomba kebaikan, karena sebab memasukkan kita ke dalam sorga diantaranya adalah perbuatan baik dan amal soleh. Ini yang dilihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala di malam-malam kita ini setiap hari. Kalau kita camkan ini dengan baik, kita pasang pondasi dari sekarang, insya Allah tanggal 15 Ramadan musola gak sepi nih, karena semakin banyak orang yang berlomba-lomba kalau kita camkan, kalau kita pegang terus dalam hati. Dan ketika Rasul mengatakan dalam hadis, inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah Ta'ala enggak ngelihat kepada badan kalian, kepada bentuk kalian, tapi Allah ngelihat kepada hati kalian. Maka ketika mereka berlomba-lomba dalam bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, maka yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan amalan zahirnya ketika mereka berlomba-lomba, tapi amalan batinnya. Ketika mereka berlomba baca Al-Qur'an, ya, dan di dalam satu rumah yang satu anaknya udah khatam seminggu, ya, yang satu belum, mengejar dan seterusnya. Tetapi yang jadi patokan semuanya adalah niat di dalam hati. Innamal a'malu bin niyat. Dengan niat tersebut kita mendapatkan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi Al-Qur'an ini, masalah Qur'an, bulan Ramadan, bulan Al-Qur'an. Di dalam hadis disebutkan tentang rumah yang dibacakan Al-Qur'an, innal baital ladzi yuqra'u fihi Al-Qur'an yatara'a li ahli sama kama tatara'an nujum li ahli al-ard. Bahwasanya bait yang dibacakan di dalamnya Al-Qur'an itu menyala-nyala dilihat oleh penduduk langit seperti kita melihat bintang menyala-nyala dari bumi. Itu bait yang di rumah yang dibacakan Al-Qur'an. Rasul mengatakan di sini bait. Bait itu dalam bahasa Arab beda dengan manzil. Beda dengan manzil. Kalau manzil rumah secara keseluruhan. Kumpulan dari ruang tamu, ruang dapur, kamar tidur, ruang depan, itu namanya manzil. Tapi kalau bait, kamar. Diambil dari bait yabitu, tempat bermalam. Kelihatan kalau bermalam tidur di mana kita? Di kamar, bukan di ruang tamu. Kecuali kalau udah penuh ya, ruang tamu terpaksa itu juga. Kan gitu. Maka ketika Rasul mengatakan kamar yang dibacakan di dalamnya Al-Qur'an itu terang dilihat oleh penduduk langit seperti kita terang melihat bintang di langit. Dari hadis ini para ulama salafun saleh sangat ingin rumahnya mereka bukan cuma satu ruangan doang yang diterangin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti bintang kita lihat dari bumi. Maka mereka pun ingin semua ruangan di rumahnya terang. Diriwayatkan para ulama salaf bahkan baca Quran di ruangan dapurnya. Bahkan baca Quran di ruangan dapurnya. Jadi kalau kita baca Quran di rumah jangan di situ-situ aja. Ya, misalnya di ruang tamu aja. Ntar yang terang dilihat oleh malaikat itu doang, sisanya gelap. Tapi kita pindah dari sini ruang tamu, terkadang di ruang tidur, ya, terkadang di ruang keluarga, kalau kita punya ruang keluarga, ada punya ruang depan, kadang di ruang depan, supaya seluruh bagian rumah kita diterangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begini yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah Ta'ala berikan kita keberkahan Ramadan dan semua yang diberikan dan yang diamalkan kalau kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kita kekuatan untuk berpuasa, untuk melaksanakan tarawih dari awal malam sampai akhir malam insyaallah, sampai malam takbiran kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur kita dalam sehatul afiat, dan diberikan kita husnul khatimah indal maut, berikan kita husnul khatimah indal maut, berikan kita husnul khatimah inda maut. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana waghfir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.